re la la fa la la re. Pak guru yang ini apa namanya? Yang mana lagi? Mi do do sa do do mi. Pak guru ini aku sudah tahu. Sekarang beri pelajaran baru. Memang kau muridku yang nomor satu. Menyanyi diiringi dengan piano.